terlambat sudah kau datang padaku. Setelah ku dapatkan penggantimu, kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah menderita hatiku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh, kau biarkan menjadi layu. Kini kau dulu kau tinggalkan.